bisa goyah bila terus bertemu. Ku ingkari, ku hindari, namun hatiku terus merindu. Oh iyo, iyo, lelaki itu harus setia, meski kau secantik. Si Atri Suwari, kita pakai dasi karena Yovie Nuno itu dari album ketiga ya. Ketiga. Kita sudah memantapkan kalau kita harus pakai dasi di setiap kondisi apapun juga, karena itu akan menjadi satu ciri khas Yovie Nuno gitu. Karena Yovie Nuno, oh yang pakai dasi ya, oh yang preppy ya, oh Yovie Nuno. Dasi bareng-bareng ya. Jadi kalau kita pakai topi cowboy nggak lucu sebenarnya. Cowboy jangan, oh itu Mas Tanto Yahya ya. Oh lain, beda. Cowboy atau kita pakai kacamata hitam, nanti kita lain lagi. Jadi kita dasi itu karena memang kita mau Yovie Nuno ciri khasnya adalah dasi. Jadi walaupun kadang-kadang jeansnya robek-robek, ya, atau piyama, pakai dasi, atau celana pendek, pakai dasi. Dasi hanya sebagai perlambang aja sih sebenarnya, kita boleh nggak rapi di bagian apapun juga, tapi ada satu yang memang secara konsep sama. Nanti kalau udah bosan kita ganti kok ke dasi apa mungkin. Udah bosan kita mungkin pakai tutup mata. Jadi terima kasih buat Ikram Mullah. Memang ada rencana kita untuk buat konser pada suatu saat nanti, dan kita berharap teman-teman alumnus dari Yovie Nuno itu banyak banget ya, dari mulai vokalisnya ada Dudi ya, ada Gail, lalu juga ada backing vokalnya ada banyak sekali, ada dari mulai Vicky Su, terus ada Wisa, ada Cewi, ada Dewi, ada Eno, ada banyak sekali backing vokal, pemain bandnya ada basisnya ada Yuke, ada Ersta, drummernya ada Rere, Baron juga termasuk, ada Baron, ada teman-teman yang terlibat yang lainnya, ada siapa lagi? Echa ya? Echa Sumantri, ada Batu. Banyak banget sekali musisi-musisi yang memang selama ini terlibat di Yofi Enuno. Jadi suatu saat nanti kita akan buat konser besar dan moga-moga semua teman-teman yang terlibat bisa gabung sama kita. Penghargaan-penghargaan sebenarnya semuanya harus disyukuri dan menjadi penyemangat lagi buat kami semua. Tapi di antara penghargaan-penghargaan itu mungkin yang paling menarik adalah ketika pertama kali kita keluar album itu mendapat pendatang baru terbaik di ASEAN Planet Music Award di Singapura, lalu juga MTV Asia Award di Genting Highland juga salah satu titik yang penting untuk kita. Dan yang menarik dari Yofi Enuno mungkin alhamdulillah kami mendapatkan setiap kami mengeluarkan album itu mendapatkan penjualan yang tidak pernah kita duga, fantastis, ada yang sampai 25 platinum, 8 platinum, dan bahkan yang album kami terakhir yang lagunya Sakit Hati itu baru 3 minggu kita udah dapat 3 platinum award. Dan ini adalah ya tentu saja kecintaan yang luar biasa dari teman-teman, karena kalau dibilang musiknya seperti apa pasti kami masih banyak kekurangan, tapi itu yang membuat kami terus bersemangat berkarya. Banyak yang cari sosok Nuno mungkin karena orang mungkin gak terbiasa dengan grup band yang namanya satu kesatuannya Yofi and Nuno. Disangkanya dua orang, Yofi dan Nuno. Padahal kita berempat. Yofi and Nuno itu berempat gitu. Terus Nuno itu adalah singkatan bahasa Itali, artinya numero uno, nomor satu. Tapi gak jarang juga gak cuma Nuno doang yang dicari. Kadang-kadang ketika kita habis main juga saya tiba-tiba, Mas Yofi, Mas Nuno-nya mana? Gitu. Saya dipindah Mas Yofi, ntar saya, ini Mas Nuno-nya. Kan suka kayak gitu, cuman itu jadi lucu Mas ya. Iya. Kalau apa, ada orang pikir Yofi Nuno ada yang udah tahu tapi namanya disangkanya dia panggil Yofi, dipanggil Yofi, panggil Yofi. Gak ada masalah ya semuanya? Gak ada masalah. Mas Nuno gak ada masalah, Mas Nuno. Gak ada masalah. Jadi bisa Mas George.